Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, bumi, berikut segala-gala yang ada. Semuanya mutlak hanya ciptaan Allah. Segala puji bagi Allah yang maha agung yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti milik Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menggenggam segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti takluk dalam kehendak Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izinnya. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izinnya. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha adil, yang setiap takdirnya pasti karena keadilannya, karena kasih sayangnya. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita saat ini. Semoga pertemuan ini membuat kita semakin hakul yakin kepada Allah, semakin patuh dan semakin bersungguh-sungguh menjauhi larangan Allah, serta semoga kita ditakdirkan menjadi makhluk rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Yakin? Apakah Allah yang maha agung tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan? Yakin? Apakah semua ada catatannya? Apakah Allah tahu setiap masalah kita? Tahukah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada putrinya Siti Fatimah, dan doanya ini semoga menjadi bahan renungan kita dan amalan kita. Wasiat kepada putrinya ini derajat hadisnya hasan, banyak yang meriwayatkan. Beliau menganjurkan doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Duhai Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri mengurus segala-galanya tidak memerlukan bantuan siapapun, ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang diwasiatkan kepada putrinya agar selalu mengharapkan ditolong oleh Allah setiap saat selama-lamanya. Rasulullah meminta kepada Allah dengan doa ini dan Allah menolong. Itulah setiap perkataannya dituntun oleh Allah, setiap pikirannya dibimbing oleh Allah, setiap perilakunya dijaga oleh Allah, setiap keputusannya atas kemuliaan tuntunan Allah, apapun yang beliau lakukan diurus oleh Allah, sukses dunia akhirat. Jadi kalau kita punya masalah dan sibuk sekali ingin menyelesaikan masalah sendiri, ini tidak ada perintahnya. Kita tidak dirancang untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita dirancang oleh Allah, diberikan masalah supaya kembali kepada Allah. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya menolak musibah kecuali dengan izin Allah, tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah, tidak ada kemampuan menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, tidak ada kemampuan untuk berbuat taat kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin, karena sering kali dalam hidup ini kita tidak melibatkan Allah. Bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup. Kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Kalau soal diberikan kepada guru, murid dikeluarkan. Walaupun memuji guru, duhai guru yang cerdas, pengetahuanmu menyelimuti semua soal ini, engkau kuasa menjawab semua soal ini dengan tepat, duhai guru yang baik hati, saya serahkan soal ujian ini kepadamu. Hasilnya, silakan keluar dari ruangan ini. Itu ujian sekolah. Kalau ujian hidup, sebaliknya. Justru kalau kita urus sendiri, kita bodoh. Karena kita ini memang tidak tahu apa-apa kecuali dengan bimbingan Allah. Tidak ada daya kecuali dikuatkan oleh Allah. Tidak punya apa-apa kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat pelajaran yang lalu, hamba itu apa? Hamba itu tidak ada daya kecuali dikuatkan Allah yang Maha Kuasa. Kita ini hamba tidak tahu apa-apa kecuali dibimbing oleh Allah, diperciki ilmu oleh yang Maha Tahu. Kita ini tidak punya apa-apa, bahkan tubuh ini pun bukan milik kita kecuali oleh Allah diamanahi dunia sedikit sebentar. Yang kita punya adalah cuman dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan ditunggu kita bisa taubat. Nah hadirin, apa kabar? Terima kasih tadi ada kembaran AA Pak Ari Ginanjar. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Pimpinan Istiqlal, beliau tawadu sekali duduk di bawah. Terima kasih Pak. Pengajian ini sudah dari tahun 99, sudah hampir berapa tahun sekarang? Ya hampir 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ya silakanlah hitung sendiri. Nah ibu bapak, marilah kita sekarang bahas sesuai dengan hadis tadi, bahwa masalah terbesar kita adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Kenapa kita stres? Karena kita terlalu banyak mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Tiap mikir jadi zikir. Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah. Karena apa? Karena pertolongan Allah bukan karena kita mikir. Pertolongan Allah karena kita zikir. Jadi kita diberikan kemampuan berpikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina adzabannar. Surat Ali Imran ayat 190-191 ya. Jadi ibu bapak yang baik, maaf. Jadi mikir itu adalah untuk zikir. Mari kita coba. Sekarang kita sering sekali melupakan Allah, padahal mudah mengingat Allah. Saya mohon maaf ini ya, katakanlah yang banyak di Indonesia sekarang produk Jepang. Kita ingin ingat kepada Jepang. Pakai satu rumus, saya ingin tahu buatan Jepang. Lihat motor, saya tidak boleh nyebut merek ya, jadi maaf kalau disamarkan. Yumuhu misalkan. Disusul oleh si joki. Itu yang lagi parkir kawas Nini. Ini Sony. Maaf saya harus memodifikasi ya. Tapi saudara lihat jam seinyo, macam-macam. Mulai dari rice cooker, kompor, begitu banyak. Mata lihat buatan, hati lihat ingat pembuatnya. Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang. Bisa jadi zikir ke Jepang hanya dengan satu niat melihat buatan Jepang. Di Mekah sekarang pergi ke toko-toko, ingin tahu buatan Cina. Pegang tasbih Cina, pakai sorban Cina. Cina, Cina, Cina, Cina, Cina. Hanya dengan niat ingin tahu buatan Cina. Sekarang bagaimana kita lupa ke Allah kalau kita niat melihat buatan Allah. Coba buatan Allah siapa saja? Langit, terus? Jawab. Bumi, apa lagi? Kenapa lihat saya enggak jadi ingat ke Allah? Ini buatan Allah. Aneh kita ini. Anak main boneka, bonekanya bagus, dipuji pabrik boneka, luar biasa. Pabrik boneka sekarang canggih-canggih. Anak mainin boneka, dipuji pabrik boneka. Kenapa lihat anak tidak muji ke Allah yang menciptakan anak? Lihat gambar pemandangan, dipuji pelukisnya. Kenapa lihat pemandangan tidak ingat Allah? Katanya ada patung lilin, apa Madame Tussauds itu ya. Lihat patung lilin, dipuji yang bikinnya. Ini luar biasa. Ini mirip sekali orang, hebat yang bikin patung ini. Lihat yang diajak ngobrol, gak ingat tuh ke Allah. Itu bikinan siapa yang diajak ngobrol? Saya jadi ingat sedikit pengalaman. Dulu ada takdir dengan ayah saya, sewaktu beliau masih ada, ke sebuah tempat yang ada museum itu. Ayah masuk angin, jongkok di dekat patung Yasser Arafat. Tamu kan tidak tahu itu ayah saya. Hanya dia bingung, ini tokoh siapa lagi jongkok. Ayah saya bangun teriak, hadirin. Harusnya ingat ke Allah, itu bukan lari. Patung diam dipuji, apalagi yang hidup, benar? Halo? Makanya yang paling mudah itu sebetulnya zikrullah. Kalau punya niat melihat ciptaan Allah. Makanya mulai sekarang ibu bapak yang baik, kalau lihat makhluk ingat Allah. Baru kemarin tugas dakwah di Jepang. Ingat Jepang, ingat Allah. Negara Jepang itu negara ciptaan Allah. Tidak bisa kita ingat Jepang, gak ingat Allah. Terus itu siapa yang bikin? Lihat orang Jepang, ingat. Hah? Ingat siapa? Ingat Allah. Orang Jepang tidak bikin dirinya sendiri. Mereka ngobrol pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh saya. Dengar bahasa, ingat Allah. Allah yang menciptakan bahasa. Masya Allah. Orang Jepang katanya disiplin, ramah, rapi, bersih, teratur, jujur-jujur. Ingat kelakuannya, ingat Allah. Oh, ini Allah mau mengajari orang-orang yang ngaku Islam, yang ngaku beriman ke Allah, lewat diantaranya sebagian kelakuan orang Jepang. Kita tahu kebersihan sebagian dari iman, tapi mengapa ada di masjid yang nyari tempat wudhu pakai hidung? Udah deket nih. Berarti gak bersih. Alhamdulillah Istiqlal bersih. Sip, Pak. Lalu kenapa kita gak bersih? Tuh Allah perlihatkan. Nih umat Islam, kalau bersih seperti itu, kalau disiplin, rapih, teratur, tuh orang kalau disiplin. Hei umat Islam yang tahu teori, tuh Allah ciptakan orang-orang yang bisa disiplin. Seperti itu hasilnya. Tuh kalau bersih begitu, tuh kalau berjujur begitu, kita diperlihatkan. Bagi saya, lihat akhlak orang Jepang yang baik-baiknya, itu adalah cara Allah mengingatkan kita yang sudah tahu teori tapi tidak berpraktek, kurang prakteknya. Benar? Benar tidak nih? Kita doakan semoga orang Jepang dapat hidayah, yang belum Islam dapat hidayah sehingga makin sempurna. Sudah baik, ramah, sopan, santun, makrifat kepada Allah, kita senang. Mungkin kalau orang Jepang dapat hidayah tauhid, wah itu boleh jadi menjadi negara yang paling islami itu. Wah, atau rugi kita dong. Ah, tuh, ngedoain aja pelit kita. Itu teh hamba Allah. Nih, sekarang ditayangkan pakai Facebook, pakai YouTube. Siapa? Facebook teh Mark Zuckerberg. Siapa, Pak? Hah? Ya itulah Mark. Itu Mark Zuckerberg itu ciptaan Allah, hadirin. Saudara jangan ngetawain, saya enggak tahu yang asli nyebut gimana. Encep Mark itu ciptaan Allah. Dia enggak menciptakan dirinya sendiri, tapi dia pinter. Kata siapa? Pinter itu ciptaan Allah. Facebook, YouTube atau apapun teknologi, kalau itu baik manfaat, itu pasti terjadi dengan izin Allah. Jangan alergi. Dan semua kebaikan mah datang dari Allah, tinggal kita manfaatkan saja sebaik-baiknya. Karena semuanya juga adalah milik Allah, kita gunakan untuk mengenal Allah, patuh ke Allah, sambil kita doakan. Itu Cep Mak itu, Bang Mak Zuckerberg itu, sing dapat hidayah. Itu teh hamba Allah. Kenapa kita enggak senang orang dapat hidayah? Betul? Daripada kita rewel ngomong sambil tetap make, lebih baik kita manfaatkan, karena segalanya juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enak hadirin hidup begitu. Jadi kita bisa belajar banyak dan kita bisa memanfaatkan banyak, karena kita tahu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mendengar innalillah wa inna ilaihi rajiun. Musibah yang menimpa di beberapa tempat. Kita sering mendengar gempa, tsunami, lumpur. Itu benar, tapi tidak cukup kita bicara itu. Kenapa terjadi gempa? Karena lempengan bumi bergerak. Kemudian terjadilah goncangan sehingga air naik menjadi tsunami, tsunami menenggelamkan dan sebagian itu menjadi kubangan lumpur. Lalu Allahnya di mana? Kenapa Allah tidak disebut-sebut? Harusnya kalau kita mendengar gempa, gempa itu terjadi dengan perintah Allah, atas perintah Allah, dengan izin Allah. Syariatnya lempengan bumi digerakkan oleh Allah sehingga terjadi gempa, dan air diperintahkan oleh Allah menjadi tsunami untuk mengingatkan kita semua. Dan yang meninggal, semua yang meninggal pasti meninggal dengan izin Allah. Syariatnya dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa pada waktu tempat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Harus ke sana. Jadi bagaimana? Tergantung meninggalnya dalam keadaan apa. Kalau meninggalnya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, karena dia meninggal dalam keadaan zikrullah. Jadi jangan sampai mendengar gempa sampai di lempengan bumi, mendengar tsunami hanya ingat air, meninggal hanya aduh kasihan, yang luka aduh kasihan, padahal harusnya nyambung ke Allah semuanya, karena tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Jelas hadirin sekalian, ini pelajaran sekolah juga harus dilengkapi. Kenapa terjadinya hujan? Karena panas matahari, air naik ke atas, berkumpul jadi awan, kemudian di satu tempat pada suhu tertentu turunlah kurang. Kenapa terjadinya hujan? Karena Allah memerintahkan turunnya hujan. Syariatnya air dinaikkan oleh Allah lewat panas matahari, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan di tempat yang Allah tetapkan untuk turun hujan. Maka terjadilah hujan dengan jumlah yang sesuai dengan rencana Allah, dan setiap air yang menetes itu dalam keadaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak tidak gitu hadirin? Gimana dong A, yang luka dan sakit Allah punya rencana sendiri. Digugurkan dosanya, diberikan pahala yang tidak terjangkau waktu sehat, dan menjadi ladang tafakur bagi seluruhnya, bagi kita semua, dan ladang amal bagi kita untuk beramal soleh. Semoga Allah memberikan kesabaran, limpahan pahala yang melimpah, menggantikan dengan yang lebih baik, dan yang wafat dijadikan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Begitulah hadirin sekalian, jadi kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jodoh. Ingat jodoh, ingat. Atau semangat jawabnya hadirin, saya sudah semangat dari tadi. Ingat jodoh, ingat. Siapa yang ngatur jodoh? Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah rupa. Coba saya nanya pertanyaan yang lalu. Ini khusus buat akhwat yang belum nikah. Yang sudah nikah diam, jangan ikut campur. Akhwat, maukah punya suami yang rupawan? Jawab-jawab hadirin, bisa dijabah. Maukah punya suami yang rupawan? Sudah rupawan pinter? Sudah rupawan pinter? Lalu rezekinya melimpah ruah? Tuh, rupawan pinter, tapi akhlaknya bejat. Nah kan, jadi harapan kita terbuka, betul tidak? Rupawan enggak, pinter enggak, kaya enggak, punya peluang yang ketiga, betul tidak? Akhlakul karimah. Dan tidak ada akhlakul karimah kecuali dengan tauhid yang benar. Ikhlas itu karena tauhid, ingat Allah, makanya jadi ikhlas. Syukur itu karena ingat Allah pemberi nikmat. Sabar itu karena ingat Allah yang menguji kita dengan ujian yang pasti membawa keberkahan. Ikhlas, sabar, syukur, tawadu itu karena ingat Allah. Jelas nih lelaki. Coba ini kepada lelaki yang belum nikah, acungkan tangan. Oh semuanya ngacung sih pak. Ya, ya saya ngerti lah ya. Ada yang belum sama sekali. Maukah punya istri yang rupawan? Sudah rupawan pinter? Udah rupawan pinter rezekinya banyak? Udah rupawan pinter rezekinya banyak, tapi solehah sekali? Tuh kan, tetap we masalah akhlak. Ya lumayan lah, hanya kan sebetulnya bukan masalahnya bukan saudara yang mau, tapi dia mau enggak sama saudara itu. Ah, rupawan mau, pintar mau, kaya mau, soleh mau, tapi kan bukan itu masalahnya, itunya mau enggak sama sampean. Bukan itu deng, masalahnya adalah Allah ngejodohin atau tidak. Ah, wajah saya mah jelek. Jangan menghina pencipta. Ini wajah bikinan Allah, hadirin. Udah sebaik-baik bentuk. Tapi siapa yang mau ya ah, sama saya? Ya saya gak tahu ya. Hidung saya kurang mancung, bibir tebel. Tahu tidak, hadirin? Kalau Allah nakdirkan jodoh, boleh jadi bibir tebel itu dalam pandangan calonnya itu yang paling eksotis. Oh iya. Eh serius, serius hadirin. Saya nanya kepada yang nikah sama yang suaminya tunanetra. Mbak, kenapa mau nikah sama tunanetra? Syariatnya, hakikatnya mah udah jodoh yang diatur Allah, ah. Tapi syariatnya saya mau dengan suami yang tunanetra. Saya menuntun suami di dunia. Semoga Allah menuntun saya di dunia jadi ahli sorga. Tuh. Ada yang nikah dengan yang lumpuh. Ada yang nikah dengan yang tidak bisa mendengar. Syariatnya karena itulah daya tariknya. Makanya jangan suudon. Yang nyiptakan wajah adalah Allah. Yang nakdirkan jodoh adalah Allah. Mana mungkin jadi ketuker-tuker Allah yang bikin, masa jadi susah, betul tidak? Nah inilah zikir. Eh, shh, jangan suka berstrategi yang macam-macam dalam nyari jodoh, ya. Karena Allah lah yang nentukan. Tidak usah pinjam jaket teman, dan apa gitu, atau mobil bengkel dipinjam. Biasa aja, just the way you are. Sekalinya bahasa Inggris, teatulah hadirin, gak usah banyak komentar, biasa aja. Emang saudara ngerti artinya just the way you are? Dilarang merokok, hadirin. Lanjutkan, saudara sudah dengar belum cerita yang terlalu banyak strategi? Gak usah, lempeng-lempeng aja. Karena yang menentukan itu Allah. Udah dengar belum cerita tentang bunga? Mau saya ceritakan di sini. Ini khusus bagi lelaki yang cari jodoh. Ini hanya cerita aja ya. Suatu saat beli bunga seorang pemuda. Buat apa nih, Cep? Ya, saya mau ketemu dengan calon saya. Mudah-mudahan bisa nambah cinta. Beli bunga. Belilah satu lagi, Pak. Loh, ini buat siapa lagi? Itu adiknya calon saya, teh manis juga, Pak. Ya, kalau enggak jadi sama kakak, itulah sama adik gitu. Cadangan, cadangan, Pak. Kata tukang kembang, "Ah, si Ade nih serakah banget ya, namanya juga ikhtiar, Pak." Sebelum pergi, "Satu lagi ajalah, Pak." Ini buat siapa lagi, Dek? Ibunya. Itu manis juga, Pak. Kalau saya ke sana, si ibunya suka ngeliatin saya terus. Iyalah, siap-siap aja. Dalam hati tukang kembang, ini anak kurang ajar bener. Tapi gak ngomong, gak beli kembang. Datanglah ke rumah calonnya. Kasih gembira. Kasihkan ke adiknya senang. Kasihkan ke ibunya, waduh ceria semua senang. Sambil nunggu, tiba-tiba bel bunyi, bapaknya, "Itu bapak datang." Wah. Pas lihat bapaknya langsung doa, khusyuk sekali sampai begini. Lama doanya, sampai si calonnya itu capek juga. "Kang," sambil berbisik, "Saya tidak nyangka Akang tuh orang yang religius. doanya segini panjangnya dan khusyuk sekali sampai lama. Iya Neng, Akang juga tidak nyangka Bapak Neng itu tukang kembang, katanya. Mengerti. Ini perlu waktu ya untuk bisa memaknai. Ya gak apa-apa hadirin, ini tingkat pentium masing-masing nih. Ada yang bingung, ngerti gak deh, kok ada yang gak ketawa satu-satunya deh. Ngerti gak bu, gak usah macam-macam, kena batunya, diatur tuh oleh Allah. Dia doa terus mungkin sampai sekarang, hadirin, nunggu kesempatan lari dari rumah itu. Hidup mah lempeng-lempeng aja, ya. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Ngalir saja di jalan yang Allah sukai. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan Dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi karena segala ketentuan ini milik Allah, maka kita tidak usah ngarep-ngarep dari makhluk, karena yang menentukan Allah. Benar? Halo? Ingat pilpres, ingat. Kurang jelas. Ingat pilpres, ingat. Tolong dibacakan surat Ali Imran ayat 26, Ustaz. Harus ingat Allah. Tadi harusnya dibacakan surat At-Taghabun ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Al-ayah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberikan petunjuk di hatinya, dan Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi kalau ada musibah tuh, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kena musibah tidak ingat Allah, itulah musibah yang sebenarnya. Nah, ini sedikit tentang musibah sebentar ya, Dek. Ini kalau sedang umroh atau berangkat haji naik pesawat lalu turbulens. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya teriak kepada Allah. Kalau sedang goncangan. Tapi kalau tidak goncangan, tidak tuh disebut Allah. Wah, Allahu Akbar, ya Allah, tolong Allah, wala quwata illa billah. Jadi kita mah zikir itu kalau kepepet. Saya dengar dari teman-teman yang selamat dari kejadian itu, Kang, tolong apa yang Akang dengar pada waktu terjadinya musibah bencana itu. Kata beliau, semua orang menyebut nama Allah. Yang agama selain Islam juga menyebut nama Tuhannya. Saya dapat rekamannya. Ya Tuhan Yesus, tolong. Itu yang Nasrani. Nah hadirin sekalian, kita secara fitrah tuh akan ingat kepada Allah. Tapi sayangnya kita ini baru ingat kalau ditimpa musibah. Berapa banyak ibu-ibu yang jadi ahli tahajud karena merasa ada pesaing, benar? Ya Allah, kembalikan suamiku. Begitu, selama ini enggak pengen dikembalikan, enggak diurus lagi. Ah sudahlah, itu masalah ibu-ibu. Sama bapak juga Masih ingat pengajian yang lalu? Ini mumpung masalah rumah tangga nih. Saya sudah cerita belum di sini tentang singa nikah? Udah? Yang betul, jangan menganiaya saya. Harus jelas, sudah atau belum? Perlu diulangi lagi atau tidak? Nah, jadi gini ya. Ini bagi yang waktu tahun lalu, bulan lalu enggak ngaji ini Pak, khusus yang udah tahu diam, jangan ganggu dengki namanya yang suka ganggu tuh. Singa nikah. Kalau pernikahan orang, tamunya salaman. Kalau di dunia persingaan, resepsi singa tuh katanya tamu tuh gak boleh dekat 20 meter. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Singa, kelinci, monyet, kijang. Tiba-tiba kucing loncat. Waduh, tidak ada. Singa mau mukus, tenang singa, kata kucing. Ini berita penting. Apa? Jangan sombong singa. Saya itu dulunya singa, tapi sudah nikah saya jadi kucing. Gitu hadir. Sudah, silahkan menjiwai hadirin. Mengerti pus? Berapa banyak yang di kantor singa, sampai di rumah di kantor gagah pakai seragam loreng, sampai ke rumah ganti seragam kucing. Kenapa begini? Inilah kurang zikir, lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Mengeong hantem. Kalau wanita masih gak seumur-umur hadirin. Sudahlah, gak boleh ngomongin orang deh. Cepet deh baca deh. Ingat pilpres, ingat. Kita coba. Supaya jadi zikir. Karena yang saya khawatirkan dari pilpres ini adalah masalah ini nih. Masalah menuhankan pilpres, bukan menuhankan Allah. Kalau sudah menuhankan pilpres, yakin akhlak jadi jelek. Kalau menuhankan Allah, akhlak jadi bagus. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah, pemberi kekuasaan, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala-galanya. Siapa yang jadi presiden Indonesia 2019? Yang menentukan siapa? Jawab, yang menentukan siapa? Pilpres itu tidak menentukan, cuma jalan sampainya ketentuan Allah. Lalu siapa yang menang? Yang menang itu bukan yang jadi presiden. Yang menang itu yang gara-gara pilpres jadi makin takwa, itu yang menang. Presiden, wakil presiden bukan tanda kemuliaan. Itu adalah ujian, itu adalah amanah yang besar. Kemuliaan itu inna akromakum indallahi atqakum. Kalau Allah mau ngasih jabatan ke siapa saja, Mussolini di Itali kalau Allah mau jadikan, jadi. Hitler itu juga takdir Allah jadi pemimpin Jerman. Lah yang soleh-soleh yang dijadikan Allah juga. Amirul Mukminin yang menetapkan Allah, tidak ada yang memberikan kekuasaan selain Allah. Jadinya mulia bukan karena jabatannya. Jadinya mulia itu kalau niatnya udah baik dari awal, cara-caranya baik, kena ada takdirnya, jadi itu kebaikan. Benar? Dan sesudah memegang jabatan, ngajak orang kepada kebaikan, jadilah itu namanya tu'izzumantasya, dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau dari awal niatnya salah, caranya salah, kebenaran takdirnya memang ada, jadi dia gak akan jadi apa-apa kecuali jadi ujian bagi yang dipimpinnya, selain bagi dia sendiri jadi fitnah. Makanya hadirin, jangan menuhankan pilpres seakan-akan pilpres segala-galanya. Jangan menuhankan capres, karena capres itu hanya manusia. Kita boleh menganalisa ini itu secara duniawi, tapi jangan sampai, wah kalau ini pasti begini, kalau itu pasti begini. Begitu. Kata siapa? Jangan. Silakan analisa calon presiden yang saudara suka, tapi jangan sampai menuhankan dia seakan-akan benar semua kelakuannya, enggak ada salahnya. Yang tidak cocok salah semua, enggak ada baiknya. Jadi enggak waras kita ini kalau begitu. Ya, normal-normal saja berpikir, betul? Jangan menuhankan capres, jangan menuhankan pilpres, dan jangan abis-abisan, karena belum tentu panjang umur saudara ya. Siapa tahu bulan Maret meninggal, betul tidak? Rugi dari sekarang staker kebok, atau mati sebelum nyoblos, atau menjelang nyoblos keselak, terus mati. Maka yang penting bagi kita dalam pilpres ini adalah alhamdulillah, fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba. Teman-teman, saya mau curhat dikit boleh? Jarang curhat teh. Saya teh lagi galau juga sih aslinya mah. Karena Pilpres 2019 ini para ulama lagi manggung dibanding yang 2014, betul? Di kedua belah pihak ini ulama banyak yang jadi sorotan. Saya sih harapannya 2019 ini menjadi pilpres terindah. Kenapa? Karena para pewaris Nabi akan berlomba-lomba memberikan keteladanan. Betul? Dukung dong hadirin. Saya kan bukan kandidat dan bukan tim ses pihak manapun ini ya. Jadi harusnya umat ini bisa melihat bagaimana akhlak ulama di dalam menyikapi fastabiqul khairat ini. Tapi saat yang lain saya jadi tegang, takut yang lagi manggung ini tidak jadi contoh yang baik. Jadi umat lah ulamanya aja gini, nanti repot. Kalau pewaris nabinya sudah tidak jadi tauladan, lalu gimana umat bisa nyontoh siapa lagi? Betul. Jadi harusnya gimana sih kampanye itu? Kalau menurut saya sih kampanye itu pakai ayat yang tak, misal ya, saya bukan kandidat jadi lebih gampang ngomongnya. Kalau saya kandidat mungkin rada beda. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, menyikapi episode Pilpres di Indonesia ini, semua masyarakat tenang-tenang saja, karena semua sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Adapun kampanye dan sebagainya, itu adalah ajang untuk meningkatkan amal soleh, berlomba-lomba berpikir baik, berlomba-lomba berkata baik, berlomba-lomba memberikan ide terbaik, berlomba-lomba memberikan contoh terbaik, dan tentu semuanya dengan niat terbaik. Tenang saja, jangan sibuk memikirkan saya atau yang lain. Istiqoroh, minta ke Allah mana yang terbaik. Negeri ini negeri yang besar, saya belum tentu yang terbaik, itu juga belum tentu. Makanya tenang saja, dan kita saudara semua ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ayo banyak ibadah, semua rajin ke masjid, tahajud yang bagus, baca Quran minimal 1 juz satu hari, kemudian sedekah. Kalau semuanya kompak, Allah nanti menentukan. Kalau kami belum tentu yang terbaik, mudah-mudahan pasangan yang lain yang lebih baik. Yang penting kan bukan kami yang terpilih, yang penting Allah memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Terima kasih, kampanyenya begitu saja ya. Assalamualaikum. Aduh, hati-hati hadirin. Deh, itu kasihan yang terhalang itu panitia, enggak jelas gitu ngalanginnya. Pindah ke situ pun tende. Ada panitia bergerak. Itu kasihan mama kehalangan itu. Ya, punten ma, miring sana, miring sini. Di ke sini deh tengah kanan. Nah, gitu dah aman tuh. Bahagia, Bu? Ya, yang itu sudah stet, Kang. Itu ngahalangan mah eta ayeuna. Ya, dah. Saya enggak tega ibu gini terus ya, enggak 1 jam. Nanti kata suami, kenapa kamu jadi dengdek si AA, enggak tanggung jawab. Bahagia, Bu? Tuh kan enak ya, Bu ya. Lebih lancar, alhamdulillah. Jangan nganggap remeh kebaikan sekecil apapun, kata gitu kan, walaupun hanya menyingkirkan duri. Baik. Dah, ingat Pilpres, ingat Allah ya. Jangan sampai rusak akidah, penuhankan capres dan pilpres. Jangan sampai merusak akhlak. Dengerin ini ya. Kalau suatu saat saudara jadi capres, misal ya tahun 2200 atau apalah. Jangan licik. Dengerin ini, Karena yang menentukan itu adalah Allah. Walaupun udah licik abis-abisan, kalau Allah tidak kehendaki, enggak kejadian itu. Cuma dosa aja. Laknat Allah yang bekal datang. Asli hadirin. Udah licik, udah strategi ini, udah cara ini, mengerahkan itu, pakai media ini, enggak ngepek. Kalau Allah mau mah tinggal dibalikin. Hati rakyat jadi pengen nyoblos yang Allah tetapkan. Jadi itu. Ini asli hadirin. Kalau kita nyikapi dengan keimanan mah, jangan pernah takut dengan segala macam strategi, karena Allah lah tu'til mulka man tasya. Ini tauhid. Boleh jadi misal di negara antah barantah, uangnya melimpah ruah. Bukan negara kita ya, bisa disangka suudon. Misalkan di sebuah negara lain, udah medianya terkuasai, udah ininya apa tuh, ya itunya lah banyak, uangnya banyak, strateginya. Dan tetap aja, kalau Allah enggak nakdirkan, enggak akan pernah kejadian. Tidak akan kejadian. Berapa banyak yang dianggap hebat, segala ada, kalau Allah mau ngambil, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah turunkan, turun. Hakul yakin turun. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Makanya gak usah mikir licik, gak usah mikir tidak jujur, lempeng-lempeng weh. Jualan juga ya, lurus-lurus weh. Ah, ini banyak pesaing, ya gak apa-apa. Malah bagus banyak pesaing, membuat kita bisa lebih berprestasi, ya kan? Mau balap karung sendirian? Kan? Di lapangan Monas coba. Tengah malam sendirian pakai karung putih, coba lihat efeknya. Mana yang akan lebih cepat dikejar anjing pudel pincang ompong dan rabun atau dikejar doberman? Mana lari yang lebih cepat, dikejar anjing ompong dan rabun atau dikejar doberman? Doberman hadirin, kalau Allah mendatangkan pesaing, kompetitor itu karunia supaya kita lebih maksimal. Iya kan? Iya kan? Jangan dendam, jangan tidak suka. Karena kalau enggak ada kompetitornya, enggak rame. Jelas Bu? Ibu, mengerti maksudnya? Ini agak mendalam. Oh. Jangan suudon Bu. Betapa kita sering menuhankan ikhtiar, seakan kalau sudah begini akan begitu. Oh enggak, lihat Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di lembah Mekah. Yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan, tapi beliau ikhtiar. Sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah. Berapa kali? 7 kali. Air keluar di mana? Di sofa? Tidak. Di Marwah? Tidak. Ternyata di bawah kakinya Ismail. Jadi ikhtiar bagi kita itu ibadah, bukan menentukan. Yang menentukan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi enak, makanya ini ikhwan kalau ngelamar misalkan ya. Assalamualaikum Pak. Ya deh, ada apa? Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 begini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha. Allah tahu ini cuman pamer dalil ya enggak. Dek, terima kasih. Saya juga hafal Ar-Rum 21. Ade mau apa ke sini? Maksud saya ini Pak, entah kenapa saya itu ada rasa kepada putri Bapak. Oh kalau gitu saya juga ini mengungkapkan, saya itu merasa enek lihat adek itu deh gitu. Begitu ya Pak. Ya coba deh, janganlah, gak usah ya. Terima kasih Pak. Bulan depan datang lagi. Rasanya saya pernah lihat adek saya yang bulan lalu datang Pak. Ya terus mau ngapain? Ya sama yang lu. Dek, dengar ya. Sekali tidak, tetap tidak. Tidak. Oh ini rupanya pejuang kemerdekaan 45. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka. Jangan kecil hati, ikhwan. Bulan depan datang lagi. Mau apa, dek? Ini ketiga kalinya adek kesini. Pak, Siti Hajar 7 kali. Saya ada kemungkinan lebih dari itu. Saya memang istiqoroh deh. Siapa yang paling gigih, itulah yang akan saya nikahkan dengan keponakan saya, dengan tetangga saya. Alhamdulillah. Hadirin, jangan menuhankan ikhtiar ya. Nikmati ikhtiar itu sebagai takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, udahlah, sesuka Allah saja, enggak penting kok. Yang terbaik menurut kita tuh enggak penting. Yang penting tuh yang terbaik menurut Allah, ya kan? kita ikhtiar supaya Allah suka kepada kita. Apapun hasilnya, biarlah Allah yang menetapkan. Sepakat hadirin sekalian? Ayo, mana ini dari komunitas Odoj sudah hadir? Yang satu kereta katanya. Dodj? Alhamdulillah. Terima kasih. Ayo kita semangatkan lagi seluruh masyarakat. Cung yang hari ini sudah satu juz. Alhamdulillah. Yang lain itu sebetulnya sudah hampir. Eh, ayo ah kawan-kawan. Mau ditolong oleh Allah tidak nih? Boleh saya tambahkan sedikit ini tentang perkataan. Ini kan kita menghadapi kampanye-kampanye ini banyak yang bicara. Ilmu yang dapatkan orang bicara itu akan memperjelas siapa dirinya sendiri. Hati-hati nih, kalau orang-orang banyak ngobrol, itu akan kelihatan siapa diri kita tuh dari omongan kita. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam bening keluar bening, di dalam teh keluar teh, di dalam comberan keluar comberan. Makanya orang-orang yang banyak ngomong itu akan menampakkan aibnya sendiri sebetulnya. 4 ciri orang dari perkataannya. 1 orang yang level paling bagus, paling tinggi kalau bicara ada cirinya. Yang disebut falyakul khairon auliasmit. Auliasmut. Cirinya 1 kalau bicara pasti tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang berkualitas. Karena tidak mungkin tidak nyambung ke Allah, karena semua urusan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Benar? Yang kedua cirinya adalah tiap bicara jadi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu, tidak ada kerugian kita ngobrol dengan beliau, mendengar karena ilmunya manfaat. 3 hikmah yang menggugah. Jadi selain nambah ilmu, juga hati kita tergugah untuk mau semangat beramal. 4 solusi. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan para jurkam itu nanti tiap bicara ingat Allah, tiap bicara nambah ilmu, tiap bicara menggugah untuk makin taat, tiap bicara jadi solusi. Sepakat? Sepakat? Bu, kalau lihat pemuda yang datang begini ke ibu dan melamar, terimalah. Ibu gak usahin buat anak ya. Penting dengar aja. Nyebut Allahnya tuh ada rasanya tulus. Dan omongannya tuh tidak ada yang sia-sia. Omongannya menggugah dan jadi solusi. 2 kelompok orang yang biasa-biasa. Kalau orang biasa-biasa ngomongnya itu ada cirinya, yaitu peristiwa kejadian. Itu waktu gempa tuh goncang, goncang, goyang sini, goyang sana. Saya berjungkit balik. Tidak nyebut Allah sama sekali. Tidak jadi ilmu, tidak ada hikmah, dan tidak jadi solusi apapun. Itulah orang yang biasa-biasa. Ribut aja. Ngabisin waktu. Jangan diterima yang kayak gini, ya. Kalau yang peristiwa tidak ada hikmah. 3 1 apa? Utama, biasa. Yang ketiga, orang yang rendahan. Orang rendahan. Kalau orang rendahan, bicaranya ada cirinya juga, yaitu negatif terus. Ngomong sendiri juga negatif. Dari bangun tidur, kepala serasa belah begini. Udah tua nih segala kerasa, kaki nih kayaknya asam urat nih. Dikutukin aja tubuhnya sendiri, bukan syukur masih hidup. Bau apa nih? Dia yang menguap. Kan mulut tetangga hidung. Sekarang di mana-mana bau. ke toilet. Bekas siapa nih? Hah? Bekas siapa nih? Belum juga masuk. Mau makan. Makan apa, Bu? Biasa, Pak. Nasi goreng. Bosen. Belum juga dimasak udah marah. Kalau gitu beli aja bubur. Bubur yang di depan itu ayamnya dikit, cakwenya cuma 5. Apaan? Ngambek. Belum beli udah jengkel. Ya udahlah, beli nasi uduk aja. Nasi uduk yang di sana, itu ayamnya itu kecil-kecil, amit-amit. Kerupuknya juga remek-remek begitu. Dikutuk tapi habis, hadirnya. Mau keluar, enggak ada tuh, lihat motornya. Bensin tinggal dikit, boros tuh motor. Padahal dia yang make. Mau pergi, kacau sekarang, di mana-mana macet. Mual sendiri dia. Dulu gak kayak gini. Jengkel bener. Apalagi perempatan itu udah itu neraka dunia. Merahnya seumur hidup. Hijaunya sekejap mata. Terus aja dia nelangsa sendiri, Pak. Terus ada motor, mobil lewat. Deh, mobil bagus. Nyicil. Ngambek dia gitu. Hasil korupsi lah. Gak rela dia lihat orang lain punya mobil bagus. Tiba-tiba mendung, kacau, udah. Macet total, bisa pulang besok lusa ini. Baju gak ada yang kering, hancur sudah kehidupanku. Baru lihat awan. Nonton TV, ngomel aja seumur hidup. Nonton sepak ke pinggir, blow on. Aduh, gua keluarin loh. Marah deh. Pernah dengar gak orang yang ngomel-ngomel begini? Yang negatif aja, pernah dengar gak? Pernah dengar? Sering dengar? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri, gimana enggak jelas? Atau gimana sering dengar pasti suara kita ya kan? Yang paling jelas suaranya suara sendiri. Jangan hadirin, itu tuh orang yang rendahan. Orang yang rendahan itu enggak pernah bisa melihat kesuksesan orang. Negatif aja omongannya tuh. Apapun pasti komentarnya negatif. Mau tahu yang paling akhir? Manusia dangkal. Paling rendah. Utama, biasa, rendah, dangkal. Mau tahu cirinya? Yang jelas satu, kalau mau, kalau enggak harus pugu hidup ini. Cirinya adalah setiap bicara pasti mengatakan dirinya sendiri terus. Omongannya tuh hanya tentang diri. Saya ini ya, sudah saya pikirkan. Ini semua karena saya. Waktu tidak ada saya, gelap semua. Sesudah saya datang, merekalah mendapatkan hidayah. Saya, doa saya. Saya, weh hanteng. Lihat mobil, itu mobil yang saya inginkan. Ya kalau ingin gak usah ngomong. Itu kucing lucu tuh. Bulunya panjang, seperti singa. Saya sudah pernah ke Singapura. Gak nyambung hadirnya. Tapi udah semuanya saya. Pokoknya jasa saya, ilmu saya, pengalaman saya, pengorbanan saya. Saya. Gak ada lagi. Anaknya ibu sudah berapa jus? Anak saya baru 2 juz, tingkatkan aja Bu, karena anak saya sudah. Lihat celengannya, celengan lucu-lucu, gak ada variasi. Kayak di tempat lain dong, celengan itu macam-macam, ada yang kucing. Tahu gak ada yang celengan gajah itu bagus. Atau gak gajah itu lambang apa? Lambang ITB, suami saya kan lulusan ITB, bukan keluar. Aneh, ada orang yang gak ada lagi yang dipikirkannya selain mengekspos dirinya sendiri. Dan itulah manusia paling dangkal. Itu ilmu yang saya dapatkan. Selamat mengevaluasi diri. Jangan sibuk mengevaluasi orang lain. Hadirin, kita akan berwakaf. Untuk Palu sekarang. Duhur, maaf, berapa menit lagi? Maaf, sekali ini harusnya udah ada tanda-tandanya di sini. Oh ini, buat 2. Berkenan sahabat-sahabat sekalian, kita mengumpulkan dana untuk saudara kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita sedekah sebelum sedekah kita diterima oleh orang yang mendapatkannya. Yang duluan menerima sedekah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Masya Allah. Mohon doa kawan-kawan supaya dari waktu ke waktu pilpres ini tetap jernih pikiran, ya. Semoga selalu dijaga sehingga tetap mewariskan keteladanan yang baik. Saya menginginkan semua teman-teman jangan pernah lepas sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Siap semuanya? Dan jangan pernah lepas dari Al-Quran. Tidak mungkin kita sebagai umat Islam jauh dari Quran. Bagi yang belum bisa baca, segera belajar. Bagi yang masih terbata-bata, teruslah membaca. Karena dua pahalanya, pahala belajar dan pahala membaca. Dan bagi yang sudah bisa, ajarkan kepada saudaranya yang lain. Jangan merasa senang hanya bisa sendiri. Karena yang bisa baca Quran, dia berhutang untuk mengajari saudaranya yang lain. Ayo dekati Al-Quran. Karena orang yang banyak membaca Quran, insya Allah kalau ikhlas, dia tidak akan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Siapapun yang disibukkan berbuat kebaikan, dia tidak akan mudah berbuat sia-sia, apalagi kemaksiatan. Siapapun yang disibukkan dengan berbuat kebaikan, dia tidak akan berbuat sia-sia, apalagi kemaksiatan. Al-Quran, walaupun kita belum memahaminya, orang-orang non-Islam saja menurut penelitian mendengarkan Al-Quran dibaca bisa merasakan ketenangan hati. Masaru Emoto, Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti Al-Quran yang dibacakan ke air, ternyata molekul airnya berubah bentuk menjadi kristal yang sangat indah. 70% badan kita ini adalah cairan. Kalau kita biasa berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan ikhlas, jangan heran tubuh ini akan menjadi jauh lebih segar, lebih kuat, lebih sehat. Cara berpikir kita, ketenangan hati kita, insya Allah akan sangat berbeda. Berkah dari Al-Quran itu walaupun belum paham, apalagi kalau kita bisa paham, dahsyat sekali kehidupan kita. Itu HP jangan sampai hanya sibuk dengan WA, malulah kepada Allah, ya. Sebagai orang Islam harusnya kita sibuk zikrullah diantaranya dengan Al-Quran. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Hadirin, marilah sejenak kita tundukkan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hidup kita. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa, tapi pasti kita akan mati. Berapa banyak orang yang seusia dengan kita, kini sudah tiada. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun, mungkin hanya bilangan beberapa tahun. Atau mungkin ada di antara kita yang tinggal beberapa minggu lagi akan berpulang. Atau mungkin ini menjadi pertemuan terakhir. Kita harus siap kapanpun malaikat maut menjemput. Jika saat ajal kita tiba, tidak ada yang bisa menghindar. Fa idza jaa ajaluhum La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan walau sekejap, tidak bisa dimajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan jikalau saat kematian kita tiba, kita sudah benar-benar diampuni semua dosa, dihapuskan semua aib. Semoga ketika ajal kita datang, kita sudah bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak kecewa melahirkan kita. Semoga ketika dicabut nyawa, tubuh ini sudah bersih dari apapun yang haram. Semoga Allah mengizinkan akhir kalam La ilaha illallah. Semoga akhir hidup kita husnul khotimah. Hadirin, tidak sedikit orang yang mati di tempat zina. Ada yang mati ketika berbuat durhaka kepada orang tua. Ada yang mati ketika dikutuk dan dilaknat oleh keluarganya, na'udzubillah, karena buruk perangainya. Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, harta haram di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika melakukan perbuatan nista, na'udzubillah. Itulah su'ul khotimah, akhir hidup dalam kehinaan, na'udzubillahi min zalik. Sahabatku sekalian, kenanglah jikalau kita sudah terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan diri kita sudah kaku. Bila kita sudah tiada, kening ini tidak akan pernah bisa bersujud lagi. Sudah berakhir waktu kita menikmati sholat. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi nikmatnya tahajud, nikmatnya berlama-lama sujud. Kalau kita sudah mati, mata ini tidak akan lagi menikmati Al-Quran. Mulut kita sudah terkatup, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan kaku, tidak lagi bisa menolong orang, tidak lagi bisa membelai anak cucu. Kaki tidak lagi bisa melangkah ke masjid, ke majlis ilmu, silaturahim. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Semoga anak-anak kita bisa mengurus jasad kita dengan benar. Mudah-mudahan Allah mengizinkan banyak orang yang menyolatkan jenazah kita. Kenanglah waktu kita diusung ke pekuburan, tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, papan ditutup di sekitar tubuh, gelap sendiri, tanah mulai menimbun. Demi Allah, kita akan sendiri. Sesudah kubur kita penuh, nisan atas nama kita dipasang. Kita jarang membayangkan ada nisan dengan nama kita. Tidak lama sesudah itu, orang-orang yang kita cintai pun pasti pulang satu persatu, meninggalkan kuburan kita. Demi Allah, hidup berakhir, tapi perhitungan baru dimulai. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali pasti ada balasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Duha yang maha menatap, berikan kesempatan kami menebus semua dosa dan kesalahan. Jadikan umur yang tersisa ini umur yang penuh barokah. Berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua kami, ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamkum kama rabbawna sigara. Wahai yang maha menatap, jadikan sisa umur ini umur yang merasakan nikmatnya yakin padamu, sehingga hati ini selalu ingat padamu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya di jalanmu, ya Allah, hanya karenamu. Hujamkan di hati ini hati yang selalu cinta membara, cinta padamu, ya Allah. Hujamkan di hati kami kerinduan yang selalu menggebu, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu. Duha yang maha mendengar, jadikan kami menjadi bukti indahnya agamamu, ya Allah. Dan tuntun agar kami bisa menyampaikan indahnya kebenaranmu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Muliakan guru-guru kami, ya Allah, para ulama, siapapun yang menjadi jalan hidayah taufikmu untuk kami. Ya Allah, balas dengan sempurna hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni, ya Allah, hamba-hambamu yang telah kami sakiti selama ini. Juga ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami. Ya Allah, selamatkan negeri kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, yang mencintai umatmu, yang hidupnya lurus di jalanmu. Kami berlindung, ya Allah, dari siapapun yang menjauhkan kami semua darimu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lindungi bangsa kami dari segala bala bencana. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang maha mendengar melindungi kita semua, bangsa kita, umat, dari segala bala, bencana, fitnah, wal musibah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.